Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? How are you today? Pripun kabare? Waras? Sugih? Muga-muga sing melu acara iki podo kabeh mlebu nang surga. Alhamdulillahi rabbil alamin. Apapun yang terjadi ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Sendal hilang? Alhamdulillah. Helm hilang? Suami dilarikan pelakor? Na'udzubillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Nama saya Abdus Somad. Salah tulis di rapor. Jadi Abdul Somad. Tapi cara yang benar adalah Abdus Somad. Idgham Syamsiah. Abdus Somad. Saya di Mesir angkatan tahun 1998. Yang duduk di sebelah kiri senior saya, beliau Ustadz Mukhlis, itu angkatan 1995. Jadi di atas 3 tahun. Hari ini saya datang silaturahim. Tadi sebelum kemari ziarah dulu ke makam Hadratul Afadil Al-Masyaikh Mbah Kiai Haji Suhaimi, Mbah Kiai Haji Khalil, Mbah Sodik, wa usuluhum wa furu'uhum syai'un lillahi wa lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi kedatangan saya adalah silaturahim. Kalau tuan pergi ke Mekah, tolong menjaga hati. Sudah lama saya tausiah, baru ini dihadiri Hello Kitty. Langsung turun ke bawah. Hadratul Muhtaramin wal Mukarramin, para kiai, para alim, para ulama, wa akhussu bizikri Kiai Haji Labib Sadiq, Kiai Haji Habib Sadiq, Kiai Haji Mujib Sadiq, Kiai Haji Muhib Sadiq, Kiai Haji Aqamuddin Safa, Kiai Haji Diaul Haq, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, yang belum nikah dan belum sunat, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Jadi besok itu adik-adik, saya sebetulnya tadi mau nyebut anak-anak, tapi rasanya kok terlalu tua. Jadi adik-adik saya ini muda mulai masuk tahun ajaran baru 2022-2023. Jadi Ustadz Abdul Somad dipersilakan untuk memberikan pembekalan gimana supaya semangat masuk kelas. Yang pertama, jangan merasa dibuang orang tua. Nah, ini yang pertama. Siap? Saya gak mau ada adik-adik besok sore pas maghrib tiba-tiba duduk di bawah pohon pisang menung. Kenapa aku dibuang? Jangan-jangan aku anak angkat. Kamu anak kandung, guys. Justru karena orang tua sayanglah maka anaknya dimasukkan pesantren. Betul? Kalau ada orang tua yang belikan anaknya motor, mobil, di kamarnya ada handphone, TV, gadget, parabola, gak muat. Itu bukan orang tua yang sayang dengan anak. itu adalah orang tua yang ingin menghancurkan masa depan anak. Betul. Ini adalah anak-anak yang bapaknya, yang ibunya bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in, setiap kamu pemimpin, wahai bapak, wahai ayah, wahai father, wahai abi, wahai abu, wa kullukum mas'ulun, kalian akan ditanya, dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Beban berat ayah kalian bukan berpisah dengan kalian, tapi menghadapi ibu kalian yang nangis karena buah hati belayan jiwa, yang dikandung 9 bulan 10 hari lamanya, disusukan 2 tahun, dilahirkan meregang nyawa, mesti berpisah. Dia nangis di rumah, matanya sebesar bakso. Kalian pikir berpisah itu enak? Nanti setelah kalian punya anak, baru kalian rasakan. Berpisah dengan anak itu sakitnya luar biasa. Tapi yang kalian rasakan sama seperti yang juga aku rasakan dulu. Saya 4 tahun di Mesir, gak pernah pulang. Sampai terlintas di pikiran saya, jangan-jangan aku ini anak yang ketemu dalam kardus di depan masjid. Kenapa mereka mengirim aku jauh-jauh ke Mesir? Kenapa aku tidak pernah pulang? Tiket mahal, Beb. Lalu kemudian setelah pulang saya tanya mak saya. Mak, ya, mak sayang gak dengan aku? Sayang kau anakku. Kalau sayang kenapa dikirim ke Mesir? Karena kau kalau di rumah jadi hantu. Makanya kirim kau ke Mesir biar sekolah agama. Biar supaya ngerti. Biar supaya tahu mana halal, mana haram. Justru karena aku sayang sama kamu. Jadi mak gak rindu sama aku, 4 tahun gak ketemu. Aku rindu, putus tangkai jantungku rasanya. Jadi gimana cara mengobati rindu ketika teringat ingat dengan aku? Bagaimana caranya? Ku cari anak tetangga yang hitam mirip kamu. Aku belikan baju hari raya. Aku undang ke rumah, aku kasih makan. Aku usap kepalanya. Baru sekarang saya tahu setelah punya anak, oh sakit berpisah dengan anak. Doakan ayah kalian, doakan ibu kalian supaya mereka kuat di rumah. Siap? Dari tatapan matanya ini adalah anak-anak yang soleh, bukan somat. Siap berpisah dengan orang tua? Siap gak pulang kampung? Mulai kecil suaranya. Ada orang tua katanya sayang sama anak, dibelikan sepeda motor, knalpotnya disunat 2 kali. Kalau digas menggelegar. Kalau ada yang mau sakratul maut, mati kontan. Di situ azan maghrib berkumandang, ayyala salam. Orang sedang sholat di masjid, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ada ibu-ibu di belakang, mampus. Amin. Tuh. Enggak mati, kalau mati syukur, setengah mati. Tapi ketika anak tinggal di pondok pesantren, saya ketemu dengan seorang doktor, dosen, senior. Ustaz Somad, saya risau, hati saya gundah gulana, galau. Kenapa Pak dosen? Kenapa Pak dokter? Anak gadis saya. Dalam hati saya, loh dia mau nawarin anaknya. Anak, anak bapak kenapa? Anak saya sekarang di rumah. Saya khawatir, cemas. Dia pulang sekolah, takutnya dia cabut ke mall. Dibonceng sama laki-laki gak mahram. Air minumnya disuntik dari bawah, diisi dengan obat tidur. Saya takut. Tapi sekarang hati saya senang, Ustadz Somad. Kenapa Pak? Karena dekat dengan saya. Karena anak saya sudah di pesantren. Pesantren tidak menggabung laki-laki dan perempuan. Buktinya ini laki-laki semua. Itu ada perempuan, nenek-nenek gak apa-apa. Gak apa-apa. Kalau yang anak-anak gadis dibuat jauh. Kamu Nun yang jauh di sana di seberang pulau Sumatera, sedangkan kamu ada di dataran Jawa. Sampai saatnya kalian akan bertemu. Nanti. Jadi Ustaz Somad, kami ini masih muda, kami masih remaja. Itu iklan di mana-mana mengatakan, hari gini gak punya pacar, apa kata dunia? Kamu yang serius aja belajar. Nanti malam kalau terbayang-bayang wajahnya, gimana cara ngusirnya? Baca ayat kursi. Ayat kursi dibaca gak hilang. Al-Fatihah. Enggak juga hilang, tasrif. Doroba doroba dorobu dorobat dorobat tadrobna dorobta dorobtuma dorobtum dorobti dorobtum tutuna dorobtu dorobna. I'rab. Banyak yang mesti dikaji, dihafal. Maka insya Allah sampai masanya kalian akan menjadi anak-anak yang sukses-sukses dunia akhirat. Saya ini udah tua. Lahir 1977. Sekarang 2022. Ya sekitar 25, 26 berapa. Saya ini udah tua. Tapi coba kalian lihat komen-komen di YouTube, di Instagram, di Facebook. Coba lihat komen. Ini nanti tausiah ini direkam, akan diupload ke YouTube, nama channelnya Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Coba lihat nanti komen-komennya di bawah. Apa komennya? Banyak macam-macam. Tapi di antara komen ada satu yang saya baca. Ustaz, jadikan aku yang kedua. Saya aja yang udah tua, hitam, kering, kurus, krempeng, masih laku guys. Apalagi kalian yang ganteng-ganteng yang luar biasa. Masa depan, belum, jangan tepuk tangan dulu, belum. Masa depan ada di tangan kalian. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Allahu Akbar. Ini sekarang banyak orang ngejek. Anak ibu di mana? SMA. Wow, keren. Anak ibu di mana? SMP. Masya Allah. Hujan. Masya Allah. Oh, kita doakan mudah-mudahan adik-adik selamat dari hujan. Amin. Orang yang tinggal di pondok pesantren katanya ketinggalan zaman. Kenapa anak mesti masuk pesantren? Anak kamu di mana? SMP. Anak kamu di mana? SMA. Fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. 5 jari selesai. Fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. Tapi anak di pondok pesantren nahu, sorob, balaghah, ma'ani, bayan, mantik, fikih, usul fikih, kawaidul fikih, mustalah hadis, rijalul hadis, ikhtilaful hadis, tafsir, arud qawafi, akidah, akhlak, tasawuf, tajwid, tahsin. Gak cukup 10 jari untuk menghitungnya. Bangga gak jadi anak pesantren? Jadi kalau ada nanti anak-anak di kampung, ibu yang anaknya diejek, anak kamu di mana? Di pesantren. Ketinggalan zaman. Anak saya di pesantren otaknya besar. Anak kamu helmnya besar. Kamu tinggal di mana? Saya di pesantren Al-Hikmah Brebes. Brebes. Oh ya, mohon maaf. Brebes. Kamu di mana? Saya di pesantren Al-Hikmah 1 Brebes. Apa tuh anak pesantren? Di pesantren kalian belajar apa aja? Kami di pesantren pelajarannya enggak perlu kusebutkan. Nanti kalau kusebutkan kau pingsan untuk ngingatnya. Pesantren ini berat, biar aku aja. Selamat dunianya, selamat akhiratnya. Emangnya kalau masuk pesantren bisa jadi apa? Akbid. Akademi Kebidanan ada di pesantren. Allahu Akbar. Nanti kalau di pesantren kita gak bisa kuliah, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah STIN ada di pondok pesantren. Nanti kalau kami masuk pesantren gak ada ijazah, ada SMP, ada SMA, ada SMK, tapi dia tetap bisa baca kitab, dia tetap bisa solawat, dia tetap bisa bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Arab. Go, gone, goes, going. Cuma empat kan? Go, goes, gone, going. Berubahnya cuma empat. Tapi kalau bahasa Arab, zahaba, zahaba, zahabu, zahabat, zahabata, zahabna, zahabta, zahabtuma, zahabtum, zahabti, zahabtuma, zahabtunna, zahabtu, zahabna, yadhabu, yadhabani, yadhabuna, tadhabu, tadhabani, yadhabna. Banyak sekali, putus kabel kepalamu. Jadi kalau ada orang begitu bangganya dengan di SMP, di SMA, kami belajar bahasa Inggris. Bahasa Inggris huruf-hurufnya ada di bahasa Arab. Tapi huruf di bahasa Arab belum tentu ada di bahasa. Where are you going? I'm going to shopping center. Shopping. Huruf apa? Shin. Adakah shopping shin dalam bahasa Arab? Ada. Al-Ka'batul Musharrafah. Where are you going? I'm going to Perth. Kota di Australia. Kaifa sihatuka? How your health? Health. Jangan sampai salah. Kalau health, nar jahannam. Health, kesehatan. Apakah ada huruf health dalam bahasa Arab? Ada. Tha. Ada sa, ada tha, ada sya, ada so. Tidak semuanya mentang-mentang baru bahasa Arab. Assalamualaikum. Wassalatu wassalam. Yang saya hormati Ustaz Somad. Ada tha, ada sa, ada tha, ada sya, ada so. Dalam bahasa Arab tidak ada huruf bo. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bahasa Inggris tidak ada huruf A. I love you. Enggak ada. Bangga enggak jadi anak pesantren? Bangga apa tidak jadi anak pesantren? Siap sampai tamat? Allahu Akbar. Jadi bapak ibu mesti bangga punya anak di pondok pesantren. Memang dia pakai sarung, memang dia pakai baju koko, memang dia pakai peci, tapi di dalam kepalanya bersarang ilmu-ilmu agama. Dia akan bahagia dunia, bahagia akhirat insyaallah. Ibu jangan pernah berhenti doakan mereka. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibah, Rabban hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Aku ora iso ngomong Arab, Pak Ustaz. Doanya pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Batak, pakai bahasa Sunda, pakai bahasa Jawa. Allah ngerti apa enggak? Ngerti. Ya Allah, iki wis pirang-pirang dina bojone rong teko. Siapa bilang Allah enggak paham? Yang penting diawali dengan empat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, selawat. Setelah itu doakan anak-anak ibu. Saya yakin dan percaya tidak semua wali santri hadir pada kesempatan ini karena undangan tidak begitu banyak, baleho-baleho tidak disebar, informasi tidak kemana-mana. Saya pun heran kok bisa ada orang banyak datang. Hai bapak-bapak, hai ibu-ibu yang sedang berada di rumah, yang anaknya ada di pondok pesantren, kalian yang ada satu pulau dengan saya, berada di Lampung, berada di Bengkulu, berada di Jambi, anak kalian berada di pesantren Al-Hikmah 1 Brebes, sabar. Aku sudah melihat anak kalian. Anak kalian dalam keadaan sehat walafiat. Justru yang kau cemaskan, khawatirkan adalah anakmu yang ada di rumah, di samping kamarmu. dia buka handphone, dia nonton sinetron, dia nonton TV, dia pacaran. Di sini tidak ada satupun anak yang pacaran, betul? Gimana mau pacaran jauh nyebrang sungai Nil? Ini poin yang pertama, 15 menit. Poin yang pertama, bahwa kalian bukan dibuang orang tua. Poin yang kedua, gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit, tapi kakimu tetap nginjak bumi. Karena kalau kakimu gak nginjak, berarti kamu hantu. Laki-lakinya genderuwo, perempuannya sundel bolong, anaknya tuyul, pembantunya suster ngesot. Gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit. Adik-adik, ada yang mau jadi polisi, angkat tangan. Masya Allah. Yang mau jadi tentara, angkat tangan. Mesti ada di antara kalian yang jadi polisi, tentara, dokter, spesialis, pengacara. Amin. Sekarang saya nanya, mana yang lebih efektif berdakwah? Jadi ustaz apa jadi polisi? Yakin jadi ustaz? Oke, sekarang saya pulang dari ceramah. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu, sesungguhnya judi, sesungguhnya khamar, mengundi nasib, menyembeli binatang untuk berhala, rijason, najis, min amali syaitan, dalam masjid berapi-api. Begitu keluar masjid, ketemu anak muda mabuk. Oh, beranikah saya melarangnya? Gak berani. Dia tegak, berotot. Mau dilarang, kenapa kamu minum khamar? Emang masalah buat lo? Urus aja nerakaku, jangan urus surgaku. Urus surgamu, jangan urus nerakaku. Kita gak berani. Tapi coba kalau ada di antara adik yang jadi kapolres. Amin. Kalian pulang dari kantor, ketemu orang mabuk. Mabuk dia, kalian keluarkan pistol, langsung mabuknya hilang. Sekarang saya tanya, mana yang lebih efektif berdakwah? Jadi ustadz apa jadi polisi? Tadi katanya ustadz, sekarang polisi. Begitu cepat kau berpindah ke lain hati. Jadi apapun kamu, maka tugas utamanya adalah berdakwah. Ayyalah sholat. Masjid kosong, gak ada orang mau datang ke masjid. Malah masyarakatnya ragu, sopo sing ngajan iku? Sampai habis apa ora iku? Dia khawatir. Tapi coba kalau kalian jadi tentara, masuk ke dalam masjid, mikrofonnya baru hidup, enggak ada orang datang, kalian yang azan. Hayya 'alas shalah. Semua anak buat kalian menjawab, siap. Kalian punya seragam sesuai dengan. Jadi anak-anak ibu jangan khawatir, mereka tinggal di pondok pesantren, mereka punya ijazah formal, diakui oleh Diknas, diakui oleh Kementerian Agama, dan ada jatah khusus untuk masuk angkatan darat dari santri. Allahu Akbar. Saya dikirimi sama teman saya yang di angkatan darat di Jakarta, Abdul Somad, tolong share di Instagram informasi penerimaan angkatan darat khusus santri. Saya share di Instagram saya yang followernya hampir 7 juta yang kalian belum follow itu. Akhirnya banyaklah santri-santri penghafal Quran. Ustaz Somad, saya bingung nih, anak saya mau jadi polisi, angkatan darat, angkatan laut, apa angkatan udara? Terserah pilihan dia yang mana, tapi bakatnya sudah terlihat dari kecil. Anak saya suka mandi di sungai, angkatan laut. Nah, anak saya suka main layang-layang, angkatan udara. Anak saya kemana-mana suka bawa semprit. Dua kemungkinan, jadi polisi atau wasit sepak bola. Anak saya kemana-mana bawa jarum suntik, dokter spesialis atau pecandu narkoba. Mudah-mudahan semua anaknya baik-baik semua ya Allah. Ada di antara kalian nanti yang akan jadi dokter spesialis jantung koroner. Amin. Ada di antara anak-anak adik-adikku yang perempuan akan jadi dokter spesialis opjin. Tuh, kok spesialis jin? Bukan spesialis jin, spesialis opjin. Opjin itu apa? Kandungan. Kandungan. Kalau ada orang ngomong pakai bahasa isyarat, iku maknae wis warek. Itu artinya bukan kenyang, itu artinya hamil. Hamil adalah isim fa'il yang enggak ada muannasnya. Hamilun, hamila ya'malu hamlan fahuwa hamilun. Kenapa enggak ada hamilatun? Karena sampai sekarang enggak ada laki-laki yang hamil. Hamil karena dia mengandung anak. Bayangkan orang yang sedang hamil mengandung anak, cemas takut mati melahirkan, cemas karena badannya membungkuk tulang belakangnya, cemas karena dia dalam keadaan wahnan ala wahnin, lemah di atas lemah, khawatir, galau, sedang terbaring di ruang ICU. Apa arti ICU? I see you, you don't see me. Maka pada saat itu masuklah dokter spesialis kandungan tamat alumni Pondok Pesantren Al-Hikmah 1 Brebes. Masuk dia ke dalam ruang ICU. Hai ibu-ibu hamil sekalian, kalian adalah perempuan yang luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Langsung anaknya brol lahir. Siapa jenenge? Muhammad Yasin. Mohon maaf Pak Muhammad Yasin yang tersenyum. La tuqra'u fi amrin ya'asirin. Ada satu surat dalam Al-Quran, kalau dibacakan pada perkara yang sulit, yang susah, yang ribet, yang jelimet, yang payah, illa yassarahullah, maka dimudahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu, waktu hamil melahirkan itu susah apa senang? Susah. Anak-anakku sekalian, melahirkan itu meregang nyawa, melahirkan itu sampai darah dagingnya sobek, melahirkan itu sampai nyawa taruhannya. Kalian pikir kalian lahir itu mudah seperti bersin? Langsung lahir. Proses kalian lahir itu luar biasa. Tapi kalau dokter-dokternya adalah orang-orang yang baik, yang solihah, yang solihah, maka insya Allah ini dimudahkan Allah. Siap punya cita-cita setinggi bintang di langit? Siap mengejar cita-cita? Akan ada di antara anakku yang akan berangkat menuju Al-Azhar Kairo Mesir insyaallah. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashli zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Itu Ustaz Somad berselawat karena ada kantong-kantong sedekah. Khawatir jamaah jantungnya enggak berdetak normal. Karena cemas, karena takut, karena khawatir. Itu diisi. Karena ketika orang bersedekah, malaikat mendoakan. Allahumma ati munfiqan khalafa. Orang yang bersedekah, berilah dia ganti ya Allah. Amin. Bagaimana dengan orang yang gak mau bersedekah? Allah Maha Adil, Allah kirim juga malaikat. Allahumma ati mumsikan talafa. Siapa yang gak mau sedekah, binasakanlah dia ya Allah. Bukan doa saya, itu doanya para malaikat. Ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Hujan ini rahmat, hujan ini ampunan, hujan ini maghfirah, hujan ini adalah ridha Allah. Mudah-mudahan di saat turunnya hujan, terkabulnya doa, kita berdoa Allah menurunkan rahmat, barokah, ridha, inayah, taufik ke kampus Pondok Pesantren Al-Hikmah 1 Brebes insyaallah. Amin. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ada di antara anak-anakku ini nanti yang akan dapat beasiswa dari Belanda mengambil hukum internasional. Amin. Walaupun kalian kuliahnya di Belanda, walaupun di Amerika, masya Allah, syukran maulana. Walaupun di Inggris, otaknya boleh Jerman, tapi hatinya tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah taala minal aminin. Amin ya rabbal alamin. Banyak orang sekarang menyepelekan pesantren. Nanti kalau tamat pesantren, saya enggak mau anaknya tamat pesantren. Nanti cuman jadi penceramah kurus kayak Ustaz Somad. Jangan jadi penceramah, Dik. Cukup aku aja. Jadi penceramah ini berat, diusir dari Singapura. Kalian nanti jadi pejabat. Amin. Ada di antara kalian yang jadi anggota DPR RI. Nanti kalau kalian duduk di Senayan, perjuangkan dana APBN untuk pesantren. Siap. Nanti ada di antara kalian yang jadi gubernur. Amin. Kalau kalian duduk jadi gubernur, kalian bangunkan satu asrama di Al-Azhar Kairo Mesir khusus untuk anak-anak di kabupaten dan provinsi kalian. Siap. Begitu cara berpikirnya. Kalau jadi ustaz penceramah, Ustaz Somad, ngumpulkan duitnya pakai karung, bersolawat, tola al-badru alaina, marhaban ya nurul aini, selesai. Begitu dibuka kreseknya, 2000. Tapi kalau kalian jadi pejabat, cukup dengan tanda tangan, selesai semuanya. Betul. Ada di antara kalian yang jadi gubernur, ada di antara kalian yang jadi bupati, ada di antara kalian yang jadi camat, ada di antara kalian yang jadi RT. Enggak ada yang amin. Jadi apapun kalian, itu hanyalah jabatan, tapi fungsi utamanya adalah mengajak orang ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ustaz Somad dulu ada cita-cita jadi penceramah? Enggak. Cita-cita saya dulu cuman kuliah, kuliah, kuliah, kuliah, habis itu ngajar. Cuman itu aja. Gak pernah terpikir saya akan tausiah tabligh akbar, orangnya ramai. Gak pernah. Ketika di Mesir Ustaz pernah ceramah? Gak pernah. Ketika di Maroko Ustaz gak pernah ceramah? Gak pernah. Setelah pulang Ustaz ceramah? Terpaksa. Gak mungkin kita tamat dari Timur Tengah gak ceramah. Akhirnya ceramah direkam, diupload, diusir, viral. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ibu-ibu sehat semua? Masya Allah, ini ibu-ibu adalah bidadari surga. Begitu cara menyenangkan hati ibu-ibu. Yang jadi pejabat, yang jadi orang kaya, yang jadi polisi, yang jadi tentara, laki-laki yang hebat, gagah, perkasa, semuanya lahir dari rahim ibu-ibu. Mohon maaf, jangan tersinggung. Maaf kiai, kata-kata saya tidak sopan. Ada yang lahir dari bencong? Enggak ada. Maka hormati perempuan, muliakan perempuan, junjung tinggi perempuan, harkat martabat perempuan. Maka kalian adalah orang-orang yang diajarkan di pondok pesantren. Habis 15 menit. Jadi saya setiap poin itu 15, 15, 15, 15, 60 menit. Sesuai dengan kode etik dalam ceramah Abdul Somad, 600 mililiter. Tapi nampaknya di pesantren Al-Hikmah 1 enggak sampai 60 menit karena botolnya kecil. Enggak, bercanda aja. Ustadz Yai Gus Muklis enggak sampai hati melihat adik kelas juniornya ceramah. Masa enggak dikasih air minum? Ini beliau kasih air minum. Mana tahu batuk di tengah jalan. Begitulah orang kalau sudah satu hati dan satu perasaan. Jawabannya so sweet. Ku tahu yang kau mau. Jadi kita kalau udah sama-sama satu sekolah, satu pondok, bisa merasakan perasaan orang lain. Ini hikmahnya di pondok. Poin yang ketiga. Kalau belajar di pondok, itu komunikasinya baik. Kenapa? Karena dia tidak dalam cengkeraman ayah, ibu, orang tua. Kalau di rumah, ayah, ibu, kakak, adik, keluarga semua. Tapi kalau di pondok pesantren, ketemu dengan orang Kalimantan, ketemu dengan orang Sumatera, ketemu dengan orang Papua, ketemu dengan orang Jawa, macam-macam suku, bangsa, dan bahasa, tapi tetap dalam ikatan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu yang saya rasakan ketika di pesantren, ketika di Mesir begitu. Orang di Sumatera itu ngomongnya keras. Kenapa? Karena tinggalnya di gunung, anginnya kencang. Beda sama saudara-saudara kita dari Pulau Jawa, orangnya lembut kalau ngomong. Mas, sikile mas. Kaki kamu nginjak kaki saya, mas. Kalau orang di Sumatera, mana mata kau? Tapi sebetulnya substansinya sama. Jadi kalau kita di pesantren itu, kita ngerti, kita paham, komunikasinya baik. Sekarang banyak orang, hartanya banyak, uangnya banyak, tapi komunikasinya tidak baik. Kenapa? Tidak terbiasa ngomong, tidak terbiasa bergaul dengan orang. Bapak Ibu, nanti kalian akan meninggalkan anak-anak kalian. Kalian tidak selamanya dengan anak kalian. Kalian akan mati menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak kalian, kalian tinggalkan dengan mobil yang mewah, dengan rumah yang megah, dengan uang yang banyak. Tapi dia tidak bisa hidup. Tapi kalau dia tinggal di pesantren, sudah terbiasa bergaul dengan berbagai macam suku, bangsa, dan bahasa. Ini kelebihan anak-anak di pesantren. Ustaz Somad dulu waktu di pesantren, oh macam-macam. Kami ketika di pesantren, macam-macam. Rambut sama hitam, isi kepala, macam-macam. Ada teman saya itu kalau ke masjid, bawa kamus yang tebal-tebal. Masya Allah, kami ngeliat dari jauh, kami intip rupanya untuk bantal tidur. Ada teman itu kalau sholat ke masjid lagi sujud, Allahu Akbar. Kami sangka dia mengamalkan hadis dalam Sahih Muslim, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid. Orang yang paling dekat dengan Allah kabul doa saat sujud. Aksiru fihi doa, perbanyaklah doa ketika sujud. Dia sujud sampai salam enggak bangun-bangun. Kemarin ketika sedang tausiah di Sumatera Utara, kebetulan sampai di medannya jam 4 subuh, saya kasih tahu sama tim, kita mampir ke pondok yuk, ayo mampir ke pondok. Gak usah kasih tahu kiai, nanti kalau dikasih tahu kiai disambut rame-rame, tolak al-badru alaina, rame jadinya. Iya, masuk sampai pondok jam 4, langsung saya ke asrama, saya tunjuk, ah ini di tempat saya tidur dulu, ah ini asrama kamar saya, ini lemari orang yang paling pelit dulu. Kalau dapat kiriman makanan, oh masya Allah, minal bukhlu wal bukhala, al baqil wal bukhala, ingat semua. Masuk kami ke belakang, ketawa sendiri saya. Ditanya sama teman, kenapa ketawa sendiri? Disinilah kami perang sore kalau mandi hujan, lempar-lemparan sempak. Mohon nanti sebelum diupload dihapus dulu. Masya Allah, terbayang itu ada bak panjang. Saya lihat bak itu, ah ini di sini dulu kami mandi, airnya dingin luar biasa. Kenapa dingin? Ternyata lumutnya setengah meter. Mantasan dingin luar biasa. Banyak teman yang kena penyakit gatal-gatal, tapi saya tidak. Setelah diperiksa, ternyata darah saya biru. Golongan darah saya AB. Saya dikasih tahu sama dokter, Ustaz Somad, kita periksa darah, ditusuk, pas diperiksa, Ustadz Somad golongan darahnya AB. Ini darah yang paling kuat terhadap penyakit Ustadz. Masya Allah. Tapi ini darah yang paling sulit dan banyak orang mati mendadak karena gak dapat donor darah. Aduh. Tapi yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi saya ketemu sama orang Aceh. Saya ketemu dengan orang Aceh. Puhawa. Orang Aceh kalau ketemu puhawa. Ketemu sama orang Makassar. Masya Allah ketemu sama orang Makassar. Agak kereba, baji-baji. Ketemu sama orang Jawa, pripun kabare api, kape. Ketemu sama orang Minangkabau, bakabah, lai sehat. Masya Allah, rancak bana. Jadi dengan ketemu dengan sahabat kawan-kawan, saya sekarang kemanapun tausiah ceramah, itu yang pertama saya cari adalah teman-teman saya, kawan-kawan saya, sahabat-sahabat saya, dari Sabang sampai Papua, terbang dari Pekanbaru Riau ke Jakarta, 1 jam 40 menit. Dari Jakarta pergi lagi ke Makassar hampir 1 jam 40 menit. Dari Makassar terbang lagi ke Sorong sampai di Papua. Di Papua disambut seseorang pakai peci, pakai baju batik, pakai koko. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Ustaz Somad. Dia masih ingat dengan saya. Kita sama-sama di Mesir. Wow, amazing. Jadi ternyata silaturahim. Termasuklah saya datang kemari. Saya bukan seorang penceramah undangan. Saya bukan penyanyi dangdut undangan. Saya sedang datang bersilaturahim kepada saudara saya, ziarah ke makam simbah, ketemu dengan anak-anak didik yang akan melanjutkan tongkat estafet perjuangan besok hari Sabtu insyaallah. Saya selalu dinasehatin sama jamaah, Ustaz Somad, jadwal ceramahnya jangan terlalu full. Nanti Ustaz meninggal sedang ceramah. Tolong ceramahnya dikurangin dikit Ustaz Somad. Nanti kalau Ustaz meninggal gimana? Hari ini Abdul Somad dengan bangga berkata, kalau Abdul Somad mati, 1000 anak muda dari Al-Hikmah 1 sudah siap menggantikan. Allahu Akbar. Nih calon pemimpin masa depan. Saya ini masa lalu. Aku ini masa lalu guys. Yang masa depan itu kita berdua. Sudah habis sudah semua. Ustadz Abdul Somad LC DESA PhD. Titelnya 4 meter. Yang satu lagi belum tinggal satu lagi. Almarhum. Nanti anak-anaknya ditanya sama simbok. Sopo sing ceramah nang pondok Al-Hikmah Siji. Ustadz Somad. Iku jenenge desa iku apa? Desa apa? Desa itu singkatan dari Diplom Etude Supérieur Approfondi. Saya dapat beasiswa dari Agence Marocaine Coopération Internationale. Bahasa apa itu Pak Ustaz? Prancis. Kami dipaksa mesti belajar bahasa Prancis. Saya ngadap ke rektor. Assalamualaikum Pak Rektor. Waalaikumsalam. Bahasa Prancis ini la yamfa' la yusminu wa la yughni min ju'. Enggak ada gunanya di Indonesia. Kami dijajah Belanda, kami pakai bahasa Inggris, bahasa Prancis gak ada guna. Kata dia pilihan sampean siji loro. Pertama ikut, nek ora gelem, jangan belajar di sini. Wow, berat sekali. Akhirnya terpaksa belajar. Selamat pagi, bonjour. Selamat sore, bonsoir. Nama kamu siapa? Komong tu tapel. Nama saya Abdul Somad, Jumapel Abdul Somad. Saya mahasiswa di Darul Hadis Institute Jesui Etudiong Darul Hadis Etablissement. Saya enggak bisa bahasa Prancis, je ne parle pas français. Kita terpaksa dengan bahasa. Sampai akhirnya suatu hari bulan Agustus, anak-anak libur semua. Yang orang Arab pulang karena rumahnya dekat, yang Indonesia jauh. Terbang dari Maroko ke Indonesia 24 jam dengan transit. Jauhnya luar biasa. Akhirnya saya enggak pulang. Diumumkan kepada seluruh mahasiswa yang tidak bisa pulang kampung agar segera mendaftar ke asrama. Gabungan yang enggak pulang. Satu asrama 2 orang. Satu kamar kongsi berdua. Ya Allah, dengan siapalah aku sekamar? Sekamar dengan mahasiswa Afrika. Dia cuman bisa bahasa Prancis, gak bisa bahasa Arab, bahasa Inggrisnya patah-patah, saya bahasa Arab. Akhirnya kami dipertemukan dalam bahasa isyarat. Akhirnya dia ambil roti. Dia nawarin saya sarapan pagi. Kamu mau sarapan? Oui, bahasa Prancisnya, iya, oui. Akhirnya dia belah roti, dia ambil ikan sarden, ikan kaleng, dia masukkan ke roti, dia ambil timun sama tomat, dia potong bawang bombay, dia pencet, habis itu dia baca, Allahumma barik lana fima rozaktana wakina azabanar, kami sama-sama makan. Dia tersenyum, saya ora iso. Kita kan mesti dimasak dulu, pakai bawang goreng. Dia gak main masak, pluk, pluk, selesai. Abdul Samad, in this world, ada empat di dunia ini, kata dia. Four genius in this world. Ada empat genius di dunia ini. Apa maksud kamu? Satu genia ini di negeri kamu di Indonesia. Pertama, Guinea Bissau. Kedua, Guinea Conakry. Ketiga, Guinea kampung halaman saya. Dan satu di antara saudara saya ini ada di kampung kamu di Indonesia. Saya bingung, loh, kok ada di Indonesia? Ternyata maksud dia ada empat suku Guinea. Guinea Conakry, Guinea Bissau, Guinea. Yang dia maksud satu suku di Indonesia, itulah dia, Papua New Guinea. Ternyata ada saudara kita ketemu di Indonesia. Masya Allah bangganya. Iya, saudara saya, saudara. Ternyata kita di Indonesia berbagai macam rupa, bentuk, warna kulit dan bahasa. Saudara kita di Afrika pun ada titik temunya. Saya pernah satu kamar dengan orang Madagaskar. Abus, men, where are you come from? I'm from Indonesia. Oh, kita sama, kata dia. Kamu dari mana, saya tanya? From Madagascar. Karena Madagascar itu menurut sejarah sebagian dari orang dari Pulau Jawa yang dipukul ombak di empas gelombang sampai ke Madagascar. Satu kamar selama satu bulan. Begitulah persaudaraan. Jadi kalau di Indonesia adik-adik, ada dari Aceh, ada dari Papua, ada dari Sabang, ada dari Merauke, maka nanti kalau belajar di sana luar biasa. Apalagi kalau diberikan kesempatan, insya Allah kita sama-sama bisa berhaji ke Baitullah, insya Allah, amin. Sama-sama berdoa di samping pintu Ka'bah, insya Allah, amin. Berdoa menangis mereka, ya Allah, melihat sebelah kanan putih seperti telur ayam, melihat sebelah kiri, masya Allah, enggak terlalu putih. Tapi semua hamba ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, kami jadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sepelekan temanmu karena dia anak orang miskin. Karena hari berganti musim berubah, boleh jadi nanti dia menjadi kaya raya. Betul. Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun. Suatu hari Ustaz Somad jalan-jalan. Lapar, mampir ke tempat makan sup tunjang. Kok tunjang? Isinya kaki sapi yang mau nunjang. Adik-adik yang suka main bola, bagus, biar kuat tunjangannya. Sampai di dalam saya pun makan. Begitu sedang makan, gak lama makan, datang orang. Saya ingat wajahnya, ini teman dulu di pondok. Saya bilang, masya Allah, ayo makan. Begitu selesai makan, ngobrol cerita, saya pun mau bayar. Berapa semuanya? Kata yang megang uang, mohon maaf pak, semuanya gak perlu dibayar. Loh, kenapa gak dibayar? Karena yang punya rumah makan itu yang makan dengan bapak. Ternyata dia yang punya rumah makan, pegawainya belasan orang, mobilnya mahal, kaya, banyak duitnya. Saya bisik, tuyulnya berapa? Somad, dulu ketika kamu pergi kuliah, aku gak bisa kuliah karena anak yatim. Tapi kemudian aku berusaha, aku bisnis. Akhirnya sekarang sukses dan berhasil. Apa kenanganmu ketika kita sama-sama berteman? Satu, Soman. Apa? Kau baik. Coba kalau saya dulu sombong dengan dia, pasti bayar. Itulah hubungan baik kita mesti dijaga. Sekarang kau sombong karena bapakmu kaya, bisa saja dia ditangkap KPK. Sekarang kau bangga karena bapakmu pejabat, hanya 10 tahun setelah itu malaikat maut pun datang mencabut nyawa. Sekarang kau bangga karena ganteng, rupa wajah bisa berubah, wajah berubah, jabatan berubah, harta berubah. Yang gak berubah itu cuma satu, perasaan aku ke kamu. So sweet, persahabatan bagai kepompong, berubah menjadi kupu-kupu. Ketika menjadi ulat gak ada yang suka, tapi kalau sudah menjadi kupu-kupu yang cantik, hinggap di bunga yang harum semerbak, semua orang berkata, ini kupu-kupuku, ini milik aku. Kenapa? Senang. Begitu juga nanti kalau Ustaz Abdul Somad ditanya, Ustaz Abdul Somad, iya, itu ada salah satu dari santri Al-Hikmah satu Brebes yang sekarang sudah jadi menteri. Ustaz Somad kenal, oh iku santri ini aku. Memang Ustaz ngajar di sana, pernah ceramah satu kali. Ustaz Somad, ada santri yang kemarin ditangkap polisi, enggak kenal, na'uzbillah. Insya Allah ini semua adalah anak-anak yang baik-baik, insya Allah. Habis 15 menit. 15 yang terakhir adalah bahagiakan orang tua. Ustaz Somad dulu cita-citanya mau jadi dokter? Enggak. Ustaz Somad dulu cita-citanya mau jadi pejabat? Enggak. Terus cita-cita Ustaz Somad jadi apa? Satu aja, ingin membahagiakan orang tua. Saya kuliah S1, habis S1 S2, habis S2 siji loro, S3 untung ora ono S4. Habis itu kemudian saya cita-citanya masuk PNS, membahagiakan orang tua, tidak banyak. Jadi bahagiakan orang tuamu, buat orang tuamu seperti raja-raja, maka rezekimu akan seperti rezeki raja-raja. Bukan hadis Nabi, dapat Ustaz Somad di grup WhatsApp. Ustaz Somad membahagiakan orang tua, ya. Saya bawa orang tua saya tablik akbar, pengajian ramai, melimpah ruah. Saya dudukkan di depan orang banyak, membalas bahwa dia dulu pernah mengandung aku 9 bulan 10 hari. Mohon maaf, ibu-ibu di Brebes ngandung masih 9 bulan 10 hari. Alhamdulillah, alhamdulillah. Di tempat lain ngandung Januari, April lahir. Pas ditanya kok cepat, edisi minimalis. 9 bulan 10 hari dikandung, menyusukan 2 tahun. Untuk satu anak, untuk satu kamu, Dek, puasanya tinggal 3 kali. Saat kalian dalam kandungan badannya lemah, dia enggak bisa puasa 30 hari. Saat tahun pertama nyusukan anak enggak bisa puasa 30 hari. Tahun kedua dia nyusukan anak enggak bisa puasa, oropi ora iso poso. 90 hari dia enggak puasa gara-gara kita. Saat awal-awal hamil mengandungkan anak, hormonnya berubah, penciumannya tajam, bau, muntah-muntah. Setelah itu tulang belakangnya melengkung, membengkok karena janin mulai membesar di dalam rahim. Jalannya tidak lagi lurus ke depan. Lalu kemudian apa yang terjadi? Giginya sangat sakit. Kenapa? Karena ada unsur-unsur dalam gigi yang ditarik oleh anak dalam kandungan. Lalu kemudian yang awalnya ususnya normal, tiba-tiba ususnya, paru-parunya, jantungnya ditekan oleh janin yang ada di dalam rahim. Lemah di atas lemah. Kalau saya ceritakan bagaimana sakitnya melahirkan, lemahnya mengandung, nanti ibu akan komen, kayak pernah aja. Itulah yang tidak bisa dirasakan oleh laki-laki. Walaupun dia jenderal bintang 5, walaupun dia psikolog, walaupun dia profesor doktor, dia tidak bisa merasakan perasaan sebagai perempuan yang mengandung anak. Andai kau gendong ibumu dari Brebes sampai ke Makkah, kau bawa tawaf dan sa'i, kau bawa dia ke Padang Arafah, mabit di Muzdalifah, melontar jumrah di Mina, pulang lagi ke Brebes, tak dapat menebus sekali teriakannya saat melahirkan engkau. Bahagiakan dia. Bahagiakan dia dengan kau tamat dari pondok pesantren Al-Hikmah 1 Brebes. Siap. Bahagiakan dia dengan sukses dunia akhirat. Dia akan bangga. Orang tuamu tidak pernah minta kau belikan mobil. Mereka tidak minta kau buatkan rumah. Mereka tidak minta gelang emas yang besar. Mereka hanya minta kau doakan di tengah malam. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dia akan nelpon, dok, pripun kabarin, dok, api ma, sehat, sugeng, sugi, waras. Lapang hatinya, tenang. Di saat hatinya tenang, di saat hatinya lapang, disitulah barokah dalam hidupmu turun, disitulah rezeki berlimpah. Aba'ukum salasatun, bapakmu ada tiga. Yang pertama, allazi waladaka, yang sebab bapakmu itu, istri bapakmu jadi lahir, dia adalah ibumu. Kalau dia tidak ada, kau tidak mungkin jadi manusia. Kalau dia cuma bersin, kamu enggak akan lahir. Yang kedua, allazi zawwajaka ibnatahu, bapak yang menikahkan anak gadisnya kepadamu. Nanti kau akan ketemu dengan bapak-bapak dan dia akan menikahkan anak gadisnya kepadamu. Kunikahkan engkau dengan anakku dengan mahar menang menikahkan. Kunikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran enggak pernah dibuka sampai mati itu naik. Yang ketiga adalah allazi 'allamaka wa huwa afdaluhum, bapak yang mendidik dan mengajarmu, dialah yang paling afdal di antara mereka. Bapakmu yang ada di rumah, bapak biologis, tapi bapakmu yang ada di pondok, yang membangunkanmu di tengah malam, yang mendoakanmu supaya kau bisa baca kitab, mereka adalah kiai-kiai, barokah kiai, barokah guru, itu sampai hari kiamat insyaallah. Maka jangan pernah melawan kiai, melawan guru, dan melawan orang tua. Wahai bapak ibu, pondok pesantren bukan laundry. Banyak orang tua menganggap pondok pesantren laundry, bawa pakaian kotor, masukkan ke pesantren, masuknya kotor, keluarnya bersih. Anak nakal, anak bandel, gak diterima di SMP, gak diterima di SMA, dibawa ke pondok pesantren, di pesantren makin bandel, karena waktu SMP, SMA mata pelajarannya dikit, sampai di pesantren mata pelajarannya banyak, yang sebelumnya dia error, sampai di pesantren jadi hang. Setelah anaknya error, lari dari pondok, ngomong kemana-mana. Memang pondok pesantren sarangnya radikal dan teroris. Anak saya jadi bandel. Sebelum masuk dia sudah setan duluan. Jangan salahkan pondok pesantren. Kalau anakmu cerdas, daya tangkapnya kuat seperti Imam Syafi'i, maka akan keluar dari pondok pesantren para faqih, para alim, para ulama seperti Imam Syafi'i, seperti Imam Al-Bukhari, seperti Imam Muslim Ibnu Hajjaj Al-Qusairi, seperti Imam Abu Hamid Al-Ghazali, seperti Imam Bahauddin Naqsabandi, seperti Imam Abu'l Hasan Asy-Syazili, seperti Imam Ahmad Ar-Rifa'i, seperti Sayyidil Ahmad Al-Badawi. Allahu Akbar. Jadi jangan salahkan pondok pesantren. Masukkan ke pesantren anak yang cerdas, anak yang ganteng, anak yang pintar, anak yang pandai seperti yang ada di hadapan saya ini, maka insyaallah 6 tahun, 7 tahun ke depan keluarlah orang-orang yang cerdas, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah insyaallah. Amin ya rabbal amin. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah kudrat iradat. Ada seorang laki-laki, dia ahli psikologi, namanya tulisannya Sigmund Freud tulisannya, nanti cari di www.google.com. kata dia, Tuhan sebenarnya tidak ada. Tuhan tidak pernah menciptakan manusia. Manusialah yang menciptakan Tuhan dalam akal dan pikirannya. Anak pesantren membantah itu, enggak perlu nulis makalah panjang-panjang. Cukup dengan satu dari sifat 20 akidah Asy'ari. Sifat apakah itu? Ini keluar dalam UAS, ujian akhir semester. Wujud Allah itu ada dengan sendirinya, wajibul wujud. Imam Hanafi namanya Nu'man bin Thabit, meninggal tahun 150 Hijrah di Kufah. Ketika Imam Hanafi lahir di Kufah, Imam Syafi'i meninggal di Kufah tahun 150. Imam Syafi'i meninggal di Gaza. Imam Syafi'i lahir di Gaza. Cara ngingat tahun lahir, tahun meninggal ulama, salah satu tips yang mudah, ingat satu tahun, otomatis dapat dua. Sekali dayung, 2-3 hari pegelnya gak hilang-hilang. Sekali dayung, 2-3 pulau terlampaui. Ingat, tahun 150. 150. Imam Hanafi ninggal di Kufah, Imam Syafi'i lahir di Gaza. Ingat aja satu angka, 150 Hijrah, Imam Hanafi ninggal di Kufah, Irak, Imam Syafi'i lahir di Gaza, Gaza, Palestina. Imam Hanafi dia ahli fikih, tapi dia punya kitab akidah namanya Al-Fiqhul Akbar. Apa namanya? Al-Fiqhul Akbar. Kalau fikihnya namanya Al-Fiqhul Asghar. Fikih kecil, salat, zakat, puasa, haji. Fikih akbar, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis. Datang orang mulhid komunis, enggak percaya sama Tuhan. Hanafi, ya, saya enggak percaya sama Tuhan. Kalau memang Tuhan itu ada, mana dia? Kata Imam Hanafi, andai kau naik perahu, ya, perahunya sampai ke tengah lautan, ya, datang ombak, angin puting beliung, dipukul ombak, diempas gelombang, tiba-tiba kapalmu hancur, dan kau berpegang pada satu kayu, tanganmu tidak memegang langit, kakimu tidak nginjak bumi, kau hanya berada di atas satu kayu, apakah dalam lubuk hatimu yang paling dalam berkata bahwa di sana ada dia yang maha kuasa? Jawab jujur, jangan bohong. Betul Hanafi, itulah Allah. Setiap orang manusia, siapapun dia, apapun agamanya, di dalam lubuk hatinya yang paling dalam pasti ada rasa bahwa ada yang maha kuasa, tapi namanya enggak tahu. Maka dikirimlah Nabi Muhammad SAW untuk memberitahu siapa namanya. Siapa nama dia? Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz. Terus. Nanti ujungnya, Ya Ahad, Ya Somad. Ya Ahad, Engkau yang Maha Tunggal, Esa, tak berbilang. Kul huwallahu Ahad. Ya Somad, hanya Engkau tempat meminta. Jangan minta kepada batu, jangan minta kepada kayu, jangan minta kepada hantu. Mintalah kepada Somad. Ya Somad, Ya Somad, Engkau tempat bergantung, Engkau tempat meminta. Ada orang naik pesawat gak percaya sama Tuhan. Dia duduk naik pesawat, saya gak percaya itu sama Tuhan. Apa itu Tuhan? Bullshit, omong kosong. Orang di sebelah baca ayat, Subhanalladzi sahhara lana hadza wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma anta sahibu fi safar, bismillahit tawakkaltu ala Allah la haula wal. Enggak ada Tuhan, ngapain minta sama Tuhan? Enggak perlu baca doa. Yang penting kita naik pesawat, pakai safety belt, selamat, let's go. Sampai pesawat di atas, lewat awan kosong turbulensi, tiba-tiba pesawatnya turun beberapa ratus meter. Yang udah baca doa tidur tenang, turu. Dia langsung terbangun dan kaget. Oh my God, oh my God, itu artinya apa? Iya Tuhan, katanya gak percaya sama Tuhan. Buktinya waktu pesawat jatuh, oh my God. Jadi sebenarnya dalam lubuk hati yang paling dalam, dia percaya kepada Tuhan, cuman dia gak tahu jenenge sopo. Coba bayangkan kalau Allah tidak mengirim Nabi Muhammad SAW. Orang-orang yang berada di tengah hutan, tahu ada Tuhan, tapi gak tahu namanya siapa. Terus manggil Tuhan gimana? Oh, Mr. X. Tapi datang Allah mengirim Nabi Muhammad SAW. Dia mengajarkan, siapa dia? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Apakah Tuhan itu ngantuk, capek, lelah, letih, lesu, loyo, lunglai? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Apakah Allah itu punya harta, punya sesuatu? Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Adakah ada orang lain yang bisa memberikan bantuan kalau tidak seizin dia? Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idzni. Apakah Allah tahu apa yang berbisik-bisik dalam hatiku tentang kamu? Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idzni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Apakah kekuasaan Allah itu melewati kekuasaan negara Kesatuan Republik Indonesia? Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Sulitlah bagi Allah untuk membagi makan cacing yang ada di dalam tanah, untuk menghitung berapa daun-daun yang gugur. Man dzallazi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifzuhuma wa huwal 'aliyyul 'adzim. Makanya itu dibaca selesai sholat. Untuk apa? Menguatkan keyakinan. Kalau ada orang kerasukan setan, itu dibacakan ke telinga sebelah kanan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Saya jadi jewan juri musabaqah tilawatil Quran tingkat provinsi Riau. Pagi-pagi turun dari hotel mau sarapan. Pas mau sarapan tiba-tiba dipanggil sama seorang bapak profesor. Ustaz Somad, sini. Ada apa, Pak? Ini ada orang kerasukan jin. Jinnya enggak ketawa. Dia bacakannya pelan. Allahu la ilaha. Saya baca kuat. Allahu la ilaha illal qayyum la ta'khudhu. Langsung anaknya sehat. Entah karena dia kaget suara saya kuat. Wallahu alam bishawab. Kenapa Ustaz baca kuat? Karena ketika nama Allah dilantunkan dengan kuat, maka setan lari terbirit-birit dalam hadis tentang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Leran setan lari. Wa alaiha duratun. Lari sampai terkentut-kentut. Itu maka azan itu mesti kuat. Ini orang azan sekarang slow. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata setan, ini serius apa main-main? Jadi adik-adik, nanti kalau pulang ke kampung halaman, permintaan masyarakat itu macam-macam. Kita di kampus belajar hadis, yang dipelajari tahrijul hadis, sampai ke masyarakat yang diminta tahrijul jin. Kita belajar mengeluarkan hadis dari kitab sahih. Ini ada sahih Bukhari, ada sahih Muslim, ada Sunan Abi Daud, ada Sunan Tirmidzi, ada Sunan Nasa'i, ada Sunan Ibni Majah, ada Sunan Musnad Ahmad bin Hanbal, ada Sunan Ad-Darimi, ada Muwatta Malik. Tapi begitu sampai ke masyarakat, kita bertemu dengan macam-macam, dan anak pesantren sudah siap dengan itu semua. Siap anak pesantren? Nanti kalian pulang ke kampung halaman, tiba-tiba diundang kenduri. Kalau enggak biasa ngapal doa di sini, bingung. Jangan bingung, pas pulang ke kampung disuruh baca doa. Silakan baca doa. Ini ada santri baru pulang. Enggak usah bingung, baca aja. Kalamul wa kalamun lafzun mufidun kastaqim ismun wa fi'lun summa harfunil kalim. Amin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ini ustaz kampung. Ada orang mau nikahkan anak, minta doa. Anaknya lahir, sulit melahirkan, minta doa. Anaknya sudah lahir, mau kasih nama. Ustaz Somad, kasih nama ustaz. Kalau anaknya laki-laki, kasih nama anaknya Uzaimi. Artinya ustaz, kebanggaanku. Oh. Kalau anaknya perempuan, Pak Ustaz? Anaknya perempuan, kasih namanya Ahla Hanina. Artinya Pak Ustaz, Ahla terindah, Hanina kerinduan impian kami yang terindah. Masya Allah. Saya insya Allah kalau diminta nama anak masih banyak. Tapi kalau nama istri, jangan. Pak Ustaz, saya ini santri, Pak Ustaz. Iya, bagus. Saya ini udah kerja, Pak Ustaz. Mantap. Sudah punya kepribadian, Pak Ustaz. Bagus, rumah pribadi, mobil pribadi. Bagus. Tapi belum nikah, Pak Ustaz. Innalillah. Masih ada selera dengan perempuan? Masih, Pak Ustaz. Bagus. Kenapa kamu belum nikah juga? Saya nyari seperti yang Ustaz ceramahkan dulu. Tungkahul mar'atu li arba. Perempuan itu dinikahi karena empat. Lima liha, karena hartanya kaya raya. Wali hasabiha, karena keturunannya darah biru. Wali jamaliha, karena cantiknya. Wali diniha, karena agamanya. Ustaz, tolong carikan saya yang ada empat-empatnya, Pak Ustaz. Kalau ada empat-empatnya ngapain saya kasih ke kamu? Ini adalah anak-anakku yang bukan mencari kesempurnaan, tapi mencari kebaikan untuk agama. Fazfar bidzatid din, pandanglah karena agamanya. Taribat siadaka, maka kau akan selamat. Tamat dari pesantren, berhasil karirnya, berbakti pada orang tua, ketemu dengan jodoh yang baik-baik. Nanti setelah tamat kalian datang lagi ke pesantren Al-Hikmah dalam rangka, kalau hari ini dengan Ustaz Somad dalam acara Al-Haflatul Kubra, nanti kita akan datang dalam acara Reuniatul Kubra, acara Reuni Akbar angkatan 2022 pada tahun 2032, penceramah Ustaz Abdul Somad. Masya Allah, tiba-tiba datang mendarat helikopter. Saya tanya Pak Kiai, ku sapa Pak Kiai? Itu adalah santri kita yang sekarang jadi supir angkot. Hah? Kok supir angkot punya helikopter? Dia memang supir angkot Pak Ustaz, tapi semua angkot di Jawa Tengah dia yang punya. Mantap, wow, keren. Jangan lupakan pondok pesantren. Siap. Istiqomah. Baik. Habis. Kita sudah lewat waktu. Ternyata Ustaz Somad sudah lewat molor korupsi waktu 10 menit. Tadi diawali 2:30. Sekarang sudah 3:40. Ini sudah keluar dari kode etik Ustaz Somad yang selamanya 60 menit. Kok bisa di pesantren Al-Hikmah 1 ini jadi 70 menit? Ini karena dia ceramah di depan orang yang hatinya solih-solih, baik-baik. Nanti adik-adik kalau jadi ustaz, jadi penceramah bisa merasakan itu. Kadang kita mau ceramah panjang, tiba-tiba ceramahnya pendek. Kadang-kadang kita mau kultum, tiba-tiba panjang. Kenapa? Suasana hati kita. Saya tausiah di Al-Hikmah 1 ini merasa tenang, adem, ayem, tentrem. Tadi saya kepanasan. Panas. Diturunkan Allah hujan. Adem, ayem. Begitu hujan turun, saya risau, gelisah. Turun ke seng, gak kedengaran. Saya selawat, ya Allah, hentikanlah hujan. Tiba-tiba hujannya berhenti. Adik-adik datang lagi. Ini bukan doa Abdul Somad, tapi doa ibu-ibu, bapak-bapak yang niatnya tulus ikhlas karena Allah SWT. Ada yang dapat di atas karpet, ada yang dapat di bawah atap. Adik-adik kita gak dapat karpet, gak dapat atap, tapi ada yang di atas atap. Masya Allah, luar biasa. Di atas atap masih ada lagi orang yang lebih tinggi di atas atap. Itulah mereka-mereka. Saya sangka gak dengar, ternyata dia dengar, dia angkat tangan. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, itulah yang dapat Al-Fakir Abdul Somad sampaikan. Anak-anakku sekalian, kalau Abdul Somad mati meninggal dunia, maukah kalian mengirimkan Al-Fatihah? Jangan sekarang. Saya gak ketemu dengan Mbah Kiai Suhaimi, saya gak ketemu dengan Mbah Khalil, saya gak ketemu dengan Mbah Sodik, tapi kita membacakan Al-Fatihah. Kalau enggak ketemu aja ziarah membacakan Al-Fatihah, apalagi yang pernah ketemu. Nanti ketika kalian dewasa, anak kalian bertanya, Papa, dulu kabarnya ada namanya Ustaz Abdul Somad dari Sumatera. Betul. Papa sempat ketemu dengan dia. Oh iya, waktu dia datang ke pondok kami di Al-Hikmah 1. Waktu itu Papa di mana? Saya sebetulnya enggak hadir, cuman dengar suaranya. Masya Allah, tabarakallah. Apapun yang terjadi kita tetap saling mendoakan. Mudah-mudahan kita istiqomah iman dan Islam. Bersama di Al-Hikmah 1 Brebes. Bertetangga di surga Jannatul Firdaus. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.